Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd. Sekarang kita masuk pada syarat yang selanjutnya, yaitu bahwasanya seorang yang berkorban itu tidak boleh melebihi batas jumlah yang diperbolehkan. Jadi tidak boleh seseorang berserikat pada satu hewan korban melebihi apa yang ditentukan oleh syariat ini. Adapun untuk kambing, insyaallah, telah datang dalil bahwasanya kambing ini hanya bisa untuk satu orang bersama dengan keluarganya. Jadi yang dimaksud dengan satu orang, ikhwanifillah, adalah satu keluarga. Dia bersama dengan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Jangan sampai yang dimaksud satu orang, kemudian dirinya saja tidak. Sehingga perlu dia sendiri, istrinya sendiri, anaknya sendiri tidak. Kan, tapi seorang laki-laki itu ketika menyembelih korban, ya dia untuk dia dan untuk keluarganya. Ini dihitung satu. Datang dalam masalah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya oleh Atha' bin Yasar, "Kaifa kanat ad-duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Lihat, inilah kebiasaan para salaf. Mereka bertanya tentang apa-apa yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sembelihan kurban pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, "Kana ar-rajulu yudhahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fa ya'kuluna wa yut'imuna hatta tabahan nas." Dulu satu orang laki-laki menyembelih kurban, ya, satu kambing. Menyembelih satu ekor kambing untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Jadi ini penting. Jadi seorang menyembelih satu kambing itu untuk dirinya dan untuk keluarganya. Maka mereka makan, kemudian memberi makan orang lain sampai di zaman-zaman setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabahan nas, manusia berbangga-bangga dengan sembelihannya masing-masing. Sehingga tidak mencukupkan diri dengan ini. Karena saya orang kaya, sudah saya berbangga-bangga dia berkorban dengan 100 kambing, tapi niatnya bukan untuk taqarruban ila Allah, tapi untuk berbangga-bangga di hadapan manusia. Adapun seorang jika mempunyai kemampuan, dia berkorban dengan yang banyak, tentunya afdal, karena semakin banyak sedekahnya dia terhadap manusia. Syahid dari hadis ini, ikhwani fillah, bahwasanya sembelihan satu kambing, ya, satu kambing itu cukup untuk dia dan keluarganya. Ikhwanikillah, dalam masalah ini sebenarnya terjadi perselisihan yang lumayan keras tentang keadaan satu ekor kambing itu cukup untuk diri dan dirinya dan keluarganya. Karena ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasannya cukup untuk satu saja, satu orang saja. Jadi keluarganya tidak masuk dalam hitungan. Akan tapi dalil tadi menunjukkan dengan jelas bahwasannya Rasulullah SAW itu ketika dia atau zaman Rasulullah, para sahabat dan Rasulullah sendiri, dia berkorban dengan satu ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Oleh karena itulah Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan, "Fihi dalilun ala anna syah tujziru ala ahlil bait li'anna sahabah kanu yaf'aluna dhalika fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Padanya ada dalil bahwasanya satu ekor kambing itu sah untuk, ya, satu keluarga, walaupun keluarganya itu 10 atau lebih, dia cukup dengan satu ekor kambing. Jadi kalau keluarganya banyak tapi dia masih satu keluarga tinggal bersama dan dinafkahi oleh orang tadi, maka itu cukup dengan satu ekor kambing. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala dalam Nailul Autar, "Walahak annaha tujzi'u an ahlil baiti wa in kanu mi'ata nafsin aw akthar kama qadat bidzalika sunnah." Dan yang benar bahwasanya sembelihan satu hewan itu, satu ekor kambing itu, sah untuk satu keluarga, walaupun jumlah mereka itu 100 nyawa atau lebih. Kalau itu masih satu keluarga berada dalam tanggungannya, maka itu cukup dengan satu ekor kambing. Sebagaimana sunnah telah menyebutkan yang demikian itu, telah menegaskan tentang hukum ini. Sedangkan untuk sapi dan unta, alhamdulillah, maka tidak boleh seorang berserikat dalam sapi dan unta itu lebih dari 7 keluarga, tentunya 7 keluarga. Karena telah kita ketahui bahwasanya jumlah minimal adalah 1 ekor kambing atau 1/7 dari unta atau bakal atau sapi. Nah, bagaimana dengan satu? Itu adalah satu keluarga, bukan satu orang person itu, tidak, tetapi satu keluarga. Dalilnya adalah hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqar kullu sab'atin minna fi badanah. Dan dalam riwayat Muslim, ishtarakna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hajj wal umrah kullu sab'atin minna fi badanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berserikat pada 1 ekor unta dan 1 ekor sapi, 7 orang 7 orang. Jadi 7 orang 7 orang berserikat dalam 1 ekor sapi atau 1 ekor unta. Ini yang dimaksud dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan telah datang juga dalam riwayat yang lain, hajjatna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanahanna al-ba'ira an sam'ah wal baqara an sam'ah. Kami berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami menyembelih 1 ekor unta an sam'ah untuk 7, wal baqara an sam'ah dan 1 ekor sapi untuk 7, yaitu dia dan keluarganya. Berarti 7 keluarga. Ini batasan maksimal, tidak boleh melebihi 7 orang. Adapun kalau seseorang membeli 1 ekor sapi, alhamdulillah, kemudian untuk dirinya sendiri, maksudnya tidak perlu berserikat dengan yang lain, dia mampu untuk beli sendiri, tidak masalah. Ini tentunya ya lebih banyak pahalanya daripada yang lain, sesuai dengan banyaknya sedekah yang dia lakukan. Syarat yang selanjutnya yang berhubungan dengan penyembelihan, disyaratkan membaca basmalah ketika menyembelih. Dan hal ini bukan untuk udhiyah saja, mencakup semua bentuk penyembelihan disyaratkan yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah 'alaihi wa innahu lafis." Dan jangan kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya, dan sesungguhnya itu adalah kefasikan. Dan dalil-dalil yang lain banyak yang menunjukkan tentang wajibnya seorang ketika menyembelih membaca basmalah. Bagaimana telah kita lewati pada hadis Jundub bin Sufyan, "Maka nadzabaha qabla an nusalli falyadhbah makanaha ukhra. Wa man lam yakun dzabaha hatta sallaina falyadhbah bismillah." Barang siapa yang telah menyembelih sebelum kami salat, maka hendaknya dia menyembelih hewan lain sebagai gantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih sampai kami salat, maka hendaknya sekarang dia menyembelih dengan membaca bismillah. Ini kadar minimal dalam menyembelih adalah bismillah. Dan Rasulullah SAW telah mencontohkan dalam perkara ini satu sunnah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kemudian Allahu Akbar. Cukup itu saja, tidak perlu memberikan tambahan-tambahan yang lain, karena tidaklah Rasulullah SAW mencukupkan yang demikian itu, kecuali dikarenakan hal itulah yang terbaik. Jangan sampai seorang menyangka ketika zikirnya pendek, kemudian perlu kita menambah dengan zikir yang panjang dalam menyembelih. Yang ini tentunya istihsan yang dilarang dalam syariat. Sebagaimana tadi kita telah bacakan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Man istahsana faqad syara'a." Barang siapa yang menganggap baik suatu perbuatan, maka sungguh dia telah membuat syariat-syariat dalam agama ini. Sehingga hendaknya seorang mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW, cukup dengan bismillah, atau kalau ingin menambah sesuatu yang sunnah adalah bismillahi wallahu akbar. Dari sini kita telah selesaikan syarat-syarat udhiyah ikhwani fillah, yang kesemuanya itu digabungkan dengan syarat ikhlas dalam ibadah. Berarti ada berapa syarat? Ada 7 syarat. Yang pertama, ikhlas itu mencakup semua bentuk ibadah. Kemudian yang kedua, harus berupa bahimatul an'am, itu unta, kambing, dan sapi. Kemudian yang ketiga, harus mencapai umurnya. Untuk unta, sapi, dan maiz atau kambing kacangan atau kambing Jawa, maka ini harus mencapai umur musinnah. Adapun untuk domba atau kambing wadus kembel, yang dalam bahasa Arabnya ad-dhan, ini batasan minimal adalah jada'ah. Kemudian syarat yang keempat, harus terbebas dari aib-aib yang mengakibatkan tidak sahnya udhiyah. Aib-aib ini dalil utamanya adalah hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ingat-ingat. Kemudian syarat kelima, sesuai waktunya, tidak boleh keluar dari waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Awalnya dimulai sejak selesainya sholat Idul Adha. Oleh karena itulah yang disunahkan dalam penegakan sholat Idul Adha adalah mempercepat, mempercepat ditegakkannya sholat Idul Adha agar manusia segera menuju kepada hewan-hewan korbannya. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunahkan untuk sedikit mengakhirkan penunaian sholat agar manusia bisa menyelesaikan pembagian zakat fitrah. Yang keenam, apa? Tidak boleh bersyarikat melebihi apa yang ditentukan oleh syariat ini. Adapun untuk satu ekor kambing, itu hanya cukup untuk satu orang bersama keluarganya. Jadi satu ekor kambing, satu orang yang berkorban itu, dan diikutkan juga keluarganya. Sebagaimana datang hadis, kana rajulun minna yudhahi syah yudzi'u anhu wa an ahli baitih. Salah seorang laki-laki dari kami, dia menyembelih satu ekor kambing dan itu cukup, ya, atau itu sah untuk dirinya dan anggota keluarganya. Ini dimaksud anggota keluarga adalah keluarga yang tinggal bersama dia, yang nafkahnya berada di bawah tanggungannya. Baik. Adapun mungkin seorang bapak, dia menyembelih korban dan mempunyai anak yang sudah nikah, maka anak yang sudah nikah ini sudah beda lagi. Dia tidak masuk dalam hitungan keluarga ini. Tapi keluarga yang tinggal bersamanya dan berada di bawah tanggungannya. Adapun untuk badanah atau unta dan bakor atau sapi, maka maksimal seorang berserikat padanya berapa orang? 7 orang. Dan 7 yang dimaksud dengan 7 orang ini berarti apa? 7 orang bersama keluarga mereka. Kemudian syarat selanjutnya, harus membaca basmalah. Disyaratkan membaca basmalah ketika menyembelih. Ini juga syarat karena tidak akan sah sembelihannya kecuali dengan membaca basmalah. Barang siapa yang lupa membaca basmalah, maka itu hukumnya adalah bangkai, tidak boleh dimakan. Walaupun lupa, ikhwanillah, walaupun itu lupa, tidak ada di sini udzur. Tidak ada di sini udzur. Kemudian karena lupa jadi sah sembelihannya tidak. Dan pembahasan ini nanti, kenapa kok dibedakan pada lupa atau keliru kok tetap tidak sah? Ini kembalinya pada pembahasan usul pembagian hukum antara hukum taklifiyah dan hukum wad'iyah. Dan ini masuk dalam hukum wad'iyah. Syaratnya 7 ini tinggal-tinggal agar suatu udhiyah itu sah. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, alhamdulillah, maka seseorang tidak sah udhiyahnya. Ini dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan udhiyah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.